Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia. InsyaAllah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita seputar prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang pembahasannya kita ambil dari kitab Usul Dakwah As-Salafiyah karya Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita masih menjelaskan prinsip yang kesembilan, yaitu munabadzatu ahlil bidah wat tahdziru minhum, menyelisihi atau memisahkan diri dengan ahlul bid'ah dan memperingatkan dari bahaya mereka. Pada uraian berikutnya, Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, beliau mengatakan, falaqad balagha min tahdhiris salaf rahmatullah alaihim minal mubtadi'ati anna Ahmad ibn Sinan qala la in yujawirani sahibu tunbur ahabbu ilayya min an yujawirani sahibu bid'atin li anna sahiba tunbur anhahu wa aksiru tunbur wal mubtadi yufsidun nas wal jiran wal ahdath. Sungguh telah sampai berita seputar tahdiran para salaf rahmatullah ta'ala alaihim dari ahlul bid'ah. Di antaranya disebutkan bahwa Ahmad bin Sinan, beliau mengatakan, la in yujawirani sahibu tunbur ahabbu ilayya min an yujawirani sahibu bid'atin, bertetangga dengan pemain gendang lebih aku sukai daripada harus bertetangga dengan pelaku bid'ah. Ini bukti peringatan yang keras dari para salaf. Sekali lagi kata Ahmad bin Sinan, bertetangga dengan pemain gendang. Pemain gendang berarti pemain musik. Lebih aku sukai daripada harus bertetangga dengan pelaku bid'ah. Karena efek negatif atau keburukan yang nampak pada pemain musik itu lebih jelas, nampak, lebih kentara, sehingga orang-orang yang baik tidak mau mendekatinya. Adapun efek negatif atau efek buruk dari pelaku bid'ah ini samar, tidak kelihatan, sehingga terkadang menipu orang-orang yang baik. Oleh karena itu, lebih baik bertetangga dengan pemain musik daripada bertetangga dengan pelaku bid'ah. Bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku bid'ah jauh lebih besar dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh para pemain musik. Para pemain musik adalah ashabul ma'asi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan orang-orang baik tahu kalau itu sebuah kemaksiatan, sehingga tidak mau mendekatinya. Jarang orang baik yang tertipu dengan pemain musik. Semua tahu bagaimana kehidupan atau dunia musik, syarat dengan minum-minuman khamer, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mau mendekatinya orang-orang baik. Orang-orang baik tidak tertipu dengan keberadaannya. Lain halnya dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah akan tampil seperti orang yang baik, sehingga orang-orang yang baik itu akan tertipu dengannya. Iri. Ya. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dulu beliau mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan, maka iblis ini sangat gencar menggoda orang-orang baik agar terjerumus ke dalam kebid'ahan. Kalau orang-orang baik digoda melakukan keburukan, kemaksiatan, mungkin iblis merasa gak akan berhasil menggoda mereka. Tapi ketika digoda, dibisiki, ditipu dengan berbagai macam kebid'ahan, ini bisa jadi banyak orang-orang yang baik yang tertipu. Masuk terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ya. Karena kebid'ahan itu nampak zohirnya adalah sebuah kebaikan. Sehingga banyak yang tertipu dengannya. Dan iblis lebih bersemangat menggoda manusia untuk melakukan kebid'ahan daripada melakukan apa? Kemaksiatan. Ya. Imam Ahmad bin Sinan mengatakan la in yujawirani sahibut tunbur, bertetangga dengan pemain gendang, pemain musik lebih aku sukai daripada bertetangga dengan pelaku bid'ah. Li'anna sahibat tunbur anhahu wa aksirut tunbur. Karena pemain gendang anhahu, aku bisa melarangnya dari bermain gendang. Wa aksirut tunbur, bahkan aku bisa mematahkan gendangnya, merusak gendangnya. Wal mubtadi, sedangkan pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah, yufsidun nas, akan banyak merusak manusia. Wal jiran, bahkan tetangga-tetangga. Wal ahdas, dan anak-anak muda. Artinya manusia itu banyak tertipu dengan kebid'ahan. Banyak tertipu dengan kebid'ahan. Ya. Karena selalu muncul dalam tampilan yang baik dan menarik. Beda dengan pemain musik atau pelaku maksiat. Secara fitrah, secara naluri, manusia tidak mau dan tidak suka terhadapnya. Kemudian yaqulu Ibnu Battah rahimahullah ta'liqan ala hadzal mawdu, yaqul Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala memberikan catatan khusus seputar topik ini, peringatan yang keras kepada ahli bidah. Yaqulu, kata beliau rahimahullah, Allahu Allah ma'syarul muslimin, wahai segenap kaum muslimin, la yahmilunna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi 'ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'dhi ahli hadhihi al-ahwa. Jangan sampai husnu dhann salah seorang di antara kalian terhadap dirinya dan pengetahuannya dengan kebenaran madhabnya mendorongnya untuk melakukan tindakan yang membahayakan agamanya, yaitu dengan bergaul, bermajlis bersama dengan sebagian dari kalangan ahlul ahwa. Jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu berbaik sangka dengan keadaan diri sendiri. Jangan merasa sudah berada di atas madhab yang lurus, manhaj yang lurus. Kemudian bermudah-mudah bergaul, bermajlis dengan ahlul ahwa. Banyak contoh kasus orang-orang yang seperti itu keadaannya pada akhirnya tidak tertolong lagi agamanya. Lianna al-qulub, karena hati-hati manusia itu ada dalam genggaman jari-jemari Ar-Rahman. Ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Yang menjadi kewajiban kita adalah ketika kita sudah berada di atas mazhab yang lurus, di atas manhaj yang benar, mempertahankannya. Menjauhi segala hal yang bisa membahayakan mazhab dan manhaj kita. Ini kewajiban. Bukan kemudian terlalu percaya diri, bergaul dengan siapapun. Dengan alasan manhaj saya sudah lurus, mazhab saya sudah benar. Ini berbahaya. Ini berarti dia sedang berusaha melakukan sesuatu yang bisa membahayakan apanya? Agamanya. Human error nantinya. Kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, wahai kaum muslimin, jangan sampai husnudzon salah seorang di antara kalian terhadap dirinya dan pengetahuannya terhadap kebenaran dan kelurusan madhabnya mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan apa? Agamanya, yaitu dengan cara bermajlis bersama dengan sebagian ahlul ahwa. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, udakhiluhu liunadhiruhu, au la astakhrija minhu madhabahu. Lalu dia mengatakan, aku akan menemuinya, menemui ahlul ahwa, liunadhirahu, untuk berdialog dengannya, atau aku akan mengeluarkan dia dari madhabnya yang sesat. Masya Allah, ini gambaran terlalu percaya diri. Ya. Padahal para salaf dalam hal munadharah, dialog dengan ahlul ahwa atau ahlul bidah itu sangat keras pelarangannya. Para salaf tidak membolehkan kita untuk melakukan dialog dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. Dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa di antara prinsip Ashabul Hadith, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafus Salih adalah, la yunadhiruhum wa yarawna sawna adhanihim ansimai abatilihim. Mereka, para Ashabul Hadis, tidak melakukan dialog dengan Ahlul Ahwa, Ahlul Bidah. Bahkan mereka berpendapat, semua orang wajib menjaga pendengarannya dari mendengarkan kebatilan-kebatilan yang dikemukakan oleh Ahlul Ahwa dan Ahlul Bidah. Nah. Ini pertama. Kemudian ada juga pernyataan Imam Al-Lalika'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, fama jana 'alal muslimina jinayatan a'zamu min munadharati al-mubtadi'ah. Tidak ada satu tindakan kejahatan terhadap kaum muslimin yang paling berat daripada melakukan dialog dengan mubtadi'ah, ahlul bid'ah. Para salaf memandang dialog dengan ahlul bidah adalah sebuah kejahatan terhadap kaum muslimin. Kenapa? Karena akan membuat tipuan. Ya, akan membuat tipuan. Kaum muslimin menjadi tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu Imam Al-Lalika'i menganggap bahwa itu sebagai tindakan kejahatan. Gak boleh. Ada lagi pernyataan para imam lainnya seperti pernyataan Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, bahwasannya jika engkau mentadaburi sirata as-sahabah, Jika engkau mentadaburi perjalanan kehidupan para sahabat, wa man ba'dahum minas salafis salih, dan perjalanan orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan para salafus salih, wajadtahum, maka engkau akan mendapati mereka yanhauna an jidali ahlil bidah, melarang melakukan dialog dengan ahlul bidah. Ya. Jelas. Para salaf, para sahabah, semuanya melarang untuk melakukan dialog dengan ahlul bidah, ahlul ahwa. Demikian juga fadilatul Syekh Rabi, al-muhaddits al-allamah Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, beliau mengatakan minhum du'atun, dari kalangan pelaku bid'ah atau ahli bid'ah itu ada yang masuk dalam kategori du'at, da'i-da'inya, maka tidak boleh bergaul bersama dengan mereka, wala yunadhiru, dan tidak boleh juga melakukan dialog bersama dengan mereka. Illa fi halatin darurah. Syekh mengatakan kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya, atau ketika ada kemaslahatan. Dan jelas tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Ya. Dari pernyataan para imam tadi, kita sampai pada kesimpulan, intinya tidak boleh melakukan dialog dengan ahlul bidah, ahlul ahwa. Jadi sangat tidak tepat sekali bila ada orang yang merasa manhajnya sudah lurus, ya, kemudian dia berpikiran untuk mendatangi ahlul ahwa dan melakukan dialog bersamanya. Kata Ibnu Battah rahimahullah, fa innahum ay al mubtadi'ah ashaddu fitnatan min ad-dajjal. Karena sesungguhnya mubtadi'ah, ahlul bid'ah itu fitnahnya lebih berat daripada fitnah dajjal. Fitnahnya lebih berat daripada fitnah dajjal. Ketika dajjal muncul, banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Mubtadi'ah, ahlul bid'ahnya ketika muncul lebih besar lagi fitnahnya, karena syubhat-syubhat yang ada padanya. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai husnubon seseorang terhadap dirinya dan pengetahuannya tentang kelurusan manhajnya mendorongnya untuk bermajlis dengan ahlul ahwa, melakukan dialog dengan mereka. Karena ahlul ahwa, ahlul bid'ah, fitnah yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada fitnah apa? Dajjal. Wa kalamuhum alsaqu minal jarab. Dan perkataan-perkataan ahlul bid'ah, ahlul ahwa itu lebih melekat dibandingkan dengan melekatnya penyakit kusta di kulit. Penyakit kusta bisa merusak kulit. Tapi perkataan ahlul bid'ah jauh lebih merusak lagi. Melekat, kuat. Wa ahraqu lil qulub minal lahab. Dan lebih membakar hati, kata-kata ahlul bid'ah itu. Minal lahab, daripada kobaran api. Jadi sangat berbahaya sekali. Jelas alasannya. Bukan tidak beralasan para salaf ketika melarang kita untuk bermajlis dengan ahlul ahwa, ahlul bidah, melakukan dialog dengan mereka. Karena seperti ini kenyataannya. Fitnahnya lebih berat daripada fitnah dajjal, perkataannya lebih melekat daripada melekatnya penyakit kusta di kulit, ya, lebih membakar hati daripada kobaran api. Nah. Jadi betul-betul bahayanya sangat besar. Kemudian kata Imam Ibnu Battah, wala qad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fajalisuhum 'ala sabilil inkari warrad 'alaihim fama zalat bihimul mubasatah wa khafiyal makr wa daqiqal kufri hatta sabbau ilaihim. Sungguh aku dulu pernah melihat ada sekelompok orang, pada awalnya mereka melaknat ahlul bidah, mencela ahlul bidah. Tapi kemudian mereka bergaul bersama dengan ahlul bidah dengan tujuan memberikan pengingkaran dan membantah mereka. Famazalat bihimul mubasathah, ketika berlembah lembut dengan mereka, dengan ahlul bidah itu terus berlangsung. Wa khafiyal makar, dan makar ahlul bidah menjadi tidak kelihatan dan kekufurannya pun tidak menjadi kelihatan. Hatta sabau ilaihim, hingga akhirnya ahlul bidah itu menuangkan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatannya kepada mereka. Ini nyata terjadi akibat apa? Mujalasah. Akibat bergaul. Tidak akan pernah terjadi dialog tanpa mujalasah, tanpa adanya majlis bertemu, bergaul. Ini sangat berbahaya. Seseorang yang pada awalnya benci kepada ahlul bid'ah bisa berubah 90 derajat. Yang pada awalnya mencela ahlul bid'ah, pada awalnya melaknat ahlul bid'ah, ketika mulai bergaul bersama dengan mereka, meskipun tujuan awalnya dalam rangka mengingkari, membantah, maka hasil akhirnya akan berubah. Hasil akhirnya akan berubah. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh para salaf, salah satunya adalah Imam Ibnu Battah di sini, bukan isapan jempol, tapi sebuah kenyataan. Ada banyak contoh kasus yang menunjukkan hal itu. Ahlus sunnah pada awalnya, masya Allah, nampak keistiqomahannya. Tapi ketika mulai bergaul, duduk, berdialog, bercerita dengan ahlul bid'ah, maka selesai. Celaka. Dan biasanya orang yang sudah terpengaruh dengan ahlul bid'ah itu akan menjadi pembela ahlul bid'ah, dan lebih kuat pembelaannya terhadap bid'ah daripada ahli bid'ah itu sendiri. Oleh karena itu, dulu Imam Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man yujalisu ahlal bid'ah ashad alaina minal mubtadi. Orang yang bergaul dengan ahlul bid'ah itu lebih berat di sisi kami daripada ahli bid'ah itu sendiri. Lebih berat keadaannya. Qala Syekh Abdul Salam kemudian mengatakan, falaqad syahadna ulaika fi zamanina hada. Sungguh kita telah menyaksikan mereka-mereka yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battah tadi pada zaman sekarang. Yaqulun, mereka mengatakan, nahnu nujalisu haula'il mubtadi'ah li ajli munasahatihim. Kami bergaul, berkenalan dengan mereka ahli bid'ah itu dalam rangka menasehati mereka. Dalam perjalanan dakwah salafiyah di negara kita pun, kita pernah mendengar adanya omongan-omongan yang seperti ini. Dan orang-orang yang mengatakan dengan perkataan yang persis seperti yang disebutkan di sini, sekarang keadaannya seperti apa? Menjadi hizbi, paling ringannya. Kami ingin melakukan dakwah dari dalam, Kami ingin mencoba memperbaiki situasi dan kondisi dari dalam. Ingin bertujuan memperbaiki orang lain, tetapi keadaan diri sendiri tidak diperhatikan. Ini bukan cara yang dibenarkan. Kata Syekh, pada zaman sekarang kita sering mendengar ada orang yang mengatakan, kami duduk, kami bergaul bersama dengan ahlul bidah itu dalam rangka menasehati mereka, bukan apa-apa. Wali ajli ittila ala manahijihim as-sirriyah, dan dalam rangka mempelajari, melihat manhaj-manhaj rahasia yang ada pada mereka, allati yukhfunaha, yang mereka sembunyikan, hatta nahdhar minha fi ma ba'd, sehingga kita bisa waspada ke depannya. Kata-katanya kan masya Allah gitu ya, kata-katanya indah, seperti sedang membela Islam, seperti sedang membela sunnah, tapi caranya yang salah, sehingga kenyataannya bukan membela sunnah, tapi justru nantinya akan memusuhi apa? Sunnah, waliyahubillah. Kalau seandainya kita tidak masuk ke tengah-tengah mereka, kapan kita akan tahu manhaj penyimpangan mereka seperti apa? Kalau kita sudah tahu kan enak. Bahasanya begitu. Kita bisa waspada ke depannya. Padahal, ya, cukup kita tahu mereka benci kepada sunnah, itu sudah selesai. Apapun yang kita sampaikan tentang sunnah, gak akan masuk. Kenapa? Karena mereka sudah berada di atas landasan kebencian terhadap apa? Sunnah. Apalagi yang mesti kita usahakan selain dari mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, bukan mendatanginya, melakukan dialog, ngobrol, bergaul, berteman. Kalau sudah seperti ini, celaka hasil akhirnya. Ya, gak dibenarkan. Untuk apa kita mengetahui manhaj-manhaj rahasia mereka? Untuk apa? Sekedar kita tahu bahwa mereka membenci sunnah, tidak menyukai sunnah, memerangi ahlus sunnah, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah. Maka kata Syekh di sini, ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَقَعُونَ فِي حِبَالِهِمْ, orang-orang yang seperti tadi bergaul dengan ahli bidah untuk tujuan menasehati mereka, menelaah manhaj-manhaj yang rahasianya dengan tujuan supaya waspada ke depannya, بَعْدَ ذَلِكَ, setelah itu يَقَعُونَ فِي حَبَائِلِهِمْ, mereka terjerumus ke dalam perangkapnya. Ini dia. Mereka terjerumus ke dalam perangkapnya. Wa yasiruna aunan lahum ala ahli sunnah, dan mereka justru membantu ahli bid'ah ala ahli sunnah dalam memerangi ahli sunnah. Afanallahu wa iyyakum min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita atau kami dan kalian dari hal tersebut. Tidak heran kalau para salaf memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang duduk bergaul bersama dengan ahlul bidah. Para salaf tidak hanya mentahdir ahlul bidah, tapi juga mentahdir orang-orang yang duduk bergaul bersama dengan ahlul bidah. Ya. Imam Fudail ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Lihat di sini. Siapa saja yang duduk bergaul berteman dengan ahlul bid'ah, fahdharhu. Peringatkan dia. Tahdhir dia. Karena keberadaan orang-orang yang seperti itu berat di sisi ahli sunnah. Akan mengotori dakwah sunnah. Akan tidak nampak ke depannya jurang pemisah antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Kalau sudah nampak jurang pemisah kan jelas, umat pun tidak akan banyak tertipu. Ini ahlus sunnah di kanan, ini ahli bid'ah di kiri. Ketika muncul orang-orang yang setengahnya kepada ahlus sunnah, setengahnya kepada ahli bid'ah, ini membuat rancu urusannya. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dikenal berteman, bergaul dengan ahlul bid'ah. Dalam keadaan mereka sudah mengerti sedikit banyaknya tentang apa? Tentang sunnah. Maka kata Fudail bin Iyad, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Siapa saja yang bergaul dengan ahli bid'ah, maka peringatkan dia. Wa man jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yu'ta al-hikmah. Kemudian kata beliau, dan barang siapa yang duduk bergaul dengan ahli bid'ah, lam yu'ta al-hikmah, maka dia adalah orang yang tidak diberi hikmah. Kenapa? Karena telah salah dalam menempatkan dirinya. Hikmah itu kan wad'u syai fi mahallih, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kalau ada orang bergaul, berteman dengan ahli bid'ah, berarti dia salah dalam menempatkan dirinya. Keliru. Dia tidak diberi hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah al-isabatu fil qawl wal-fi'l. Ketepatan dalam perkataan dan perbuatan. Seseorang yang perkataannya selalu tepat, selalu benar, selalu sesuai dengan syariat, dan perbuatannya selalu tepat, selalu benar, sesuai dengan syariat, maka ia di atas hikmah. Itulah hikmah. Ahlus sunnah adalah pihak yang mesti didekati. Mesti berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka, sedangkan ahli bid'ah adalah pihak yang kita mesti menjauh darinya. Maka prinsip yang kesembilan ini mengajarkan kepada kita agar munabadatu ahlil bid'ah. Munabadah itu artinya mufaraqah wal mukhalafah. Menyelisihi dan memisahkan diri. Bukan hanya sekedar menyelisihi, tapi juga apa? Memisahkan diri. Artinya tidak boleh mendekat, tidak boleh bergaul, tidak boleh dialog, tidak boleh duduk bersama. Mufaraqah. Ada banyak orang yang saya enggak setuju dengan ahli bid'ah. Saya enggak sepakat dengan ahli bid'ah. Tapi pada kenyataannya cenderung mendekat, bergaul, berdialog dengan mereka. Ini salah. Keliru. Di sini letak kesalahannya. Nah. Selanjutnya kata Imam Fudail bin Iyad, wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadidin. Ya. Aku sangat senang jika antara diriku dengan ahlu bid'ah itu ada pagar yang terbuat dari besi. Pagar yang terbuat dari besi. Artinya, aku lebih senang kalau antara aku dengan ahli bid'ah itu ada jurang pemisah. Jurang pemisahnya adalah sesuatu yang sangat kokoh, sesuatu yang sangat kuat, tidak mudah untuk dihancurkan. Ya. Siapa sih yang berani memukul besi? Ya kan? Gak ada. Jangankan besi. Kita adu tangan kita dengan bambu saja, kayaknya masih kalah tangan kita, ya kan? Kecuali kalau yang sering latihan, ya kan? Hidayah. Hisnun min hadid, kata Fudail bin Iyad. Aku ingin agar antara diriku dengan ahli bid'ah itu ada hisnun, ada pagar, jurang pemisah yang terbuat dari besi. Akulu indal yahudi wan nasrani ahabbu ilaina min an akula inda sahibi bid'atin. Aku makan bersama Yahudi, Nasrani, lebih aku cukai. ya, lebih kami sukai daripada makan di tempatnya pelaku bidah atau ahli bidah. Kalau diundang tetangga kita yang Nasrani, yang Yahudi, itu masih jauh lebih mending daripada mendapatkan undangan dari ahlul bidah. Ketika kita datang misalnya ke undangan orang-orang Yahudi atau Nasrani, maka kita akan waspada dari makanan-makanan yang haram. Ya, waspada kita, menghindari. Tapi ketika datang ke tempat ahlul bidah, sulit bagi kita untuk bisa seperti itu. Apalagi kalau sudah dihidangkan berbagai macam makanan yang wah, masya Allah gitu. Kita tentu akan datang dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang menampakkan persahabatan, ya kan? Paling tidak sebelum sampai masuk ke rumahnya mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian jabat tangan, ya. Kalau menghadiri undangan Yahudi Nasrani, mudah bagi kita untuk menolaknya, menghindar darinya. Tapi kalau undangan sahibu bidah, agak sulit. Ya. Nanti bisa jadi yang bermain hawa nafsu. Wah, dia kan baru kemarin jadi ahli bidahnya. Baru sepekan yang lalu jadi ahli bidah. Mumpung belum lama, ayolah datang. Orang lebih mengerti tentang kesesatan Yahudi Nasrani daripada kesesatan ahlul bidah. Nah. Qala fa hadza huwa ma qarrarahu salaf. Selanjutnya Syekh Abdul Salam bin Barzas mengatakan fa hadza huwa ma qarrarahu salaf. Inilah yang telah menjadi ketetapannya para salaf. Ya. Wa alaihi fal wajibu ala man khafa ala nafsihi al fasad wal dalal an yalzama hadzal manhaj wa an yaslukahu fa wallahi innal qauma an ilmin nakasu wa an ilmin waqafu. Dengan demikian maka yang wajib bagi orang yang mengkhawatirkan atas dirinya berbagai macam kerusakan dan kesesatan, hendaknya dia berpegang teguh dengan manhaj ini, manhaj salaf, wa an yaslukahu, dan hendaknya dia menempuhnya dengan sebaik-baiknya. Berpegang teguh kepada manhaj ini dan menempuh manhaj ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurna mungkin. Gak boleh bermain-main. Barang siapa yang yata'la'ab, bermain-main di atas manhaj ini, saqat, maka ia akan jatuh. Mereka akan jatuh, terpelanting. Karena itu, ilzam hadzal manhaj, wasluqhu, pegang teguhlah manhaj ini, dan tempuh manhaj ini dengan baik dan benar. Kalau kita ingin terhindar dari kerusakan dan kesesatan. Fa wallah, demi Allah, innal qauma, sesungguhnya mereka para salaf, an ilmin nakasu, mereka di atas ilmu ketika bergerak, wa an ilmin waqafu, dan di atas ilmu pula mereka ketika berhenti. Bergerak dengan ilmu, berhenti dengan ilmu, bergerak di atas ilmu, berhenti juga di atas ilmu. Ini para salaf, seperti inilah karakter mereka, ciri khas mereka. Maka tempuh jalan yang telah ditempuh oleh mereka para salaf, pegang teguh manhaj yang telah dipegangnya oleh mereka para salaf, niscaya kita akan selamat. Sabar, jangan tergesa-gesa, istiqomah di atasnya. Karena keselamatan agama itu tidak ada bandingannya. Sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah manakala agama kita selamat. Gak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya, menandingi keselamatan agama. Apalah artinya kita punya harta yang banyak ketika urusan agama kita tidak selamat, ketika manhaj kita tidak lurus. Jadi yang harus menjadi prioritas utama kita dalam menjalani kehidupan ini, terutama hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama, adalah keselamatan. Bagaimana supaya kita selamat di atas agama kita? Ini yang harus jadi prioritas utama kita. Caranya adalah mengikuti manhaj salaf, menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para salaf. Fi annahum an ilmin nakasu wa an ilmin waqafu, karena mereka bergerak di atas ilmu dan berhenti pun di atas ilmu. Berbicara dengan ilmu, diam pun dengan ilmu. Ini para salaf. Yaqulu al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarikh Dimashq fi tarjamati Ahmad bin Aun wa huwa ahad ulama'i sunnah naqilan an Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Mufarraj, berkata al-Hafidz Ibnu Asakir dalam tarikh Damaskus pada biografi Ahmad bin Aun, beliau salah seorang ulama sunnah, menukil riwayat dari Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Mufarraj. Qala kana Abu Ja'far Ahmad bin Aunillah muhtasiban ala ahli al-bidah. Dulu Abu Ja'far Ahmad bin Aunillah dikenal sebagai orang yang muhtasiban ala ahli al-bidah, selalu mewaspadai ahlul bidah. Ghalidhan alaihim, menampakkan sikap keras terhadap mereka. Mudhillan lahum, menghinakan mereka. Taliban limusawiihim, menuntut kesalahan mereka. Musari'an fi madarihim, dan selalu bergegas dalam menimpakan mudarat bagi mereka. Syadidul wata'ati alaihim, sangat merendahkan ahlul bidah. Musyridan lahum idza tamakkana minhum, mengusir ahlul bidah ketika memungkinkan. Ghairu mubqin alaihim, tidak menyisakan satu pun dari kalangan mereka. Luar biasa, ini sikap dari Ahmad bin Aun. Wa kana kullu man kana minhum khaifan minhu ala nafsihi mutawaqiyan. Sampai-sampai setiap satu orang dari kalangan ahli bidah, mereka khawatir atas keselamatan dirinya. La yudahinu ahadan minhum ala halin. Beliau Ahmad bin Aunillah tidak pernah berbasa-basi kepada seorang pun dari kalangan ahli bidah dalam situasi dan kondisi apapun. Wala yusalimu, tidak juga menebar, memberi perlindungan keselamatan kepada mereka. Wa in athara li ahadin minhum ala munkarin, dan jika salah seorang dari kalangan mereka jatuh ke dalam kemungkaran melakukan perbuatan maksiat, wa syuhida alaihi indahu bin hirafin anis sunnah, dan dipersaksikan di hadapannya penyimpangannya dari sunnah, nabadahu, maka beliau akan membantahnya, menyelisihinya dan menjauhinya, wa faddahahu, dan akan membongkar penyelisihannya terhadap sunnah. Wa a'lana bi dzikrihi wal bara'ati minhu, kemudian akan beliau akan mengumumkan sikap berlepas dirinya. Wa ayyarahu bi dzikri su'in fil mahafil, dan akan mencelanya dengan menyebutkan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Wa aqrabihi hatta yuhlikahu, dan akan membiarkannya sampai ia binasa. Aw yanzi'a an qabihi manhabihi, atau dia mau melepaskan kejelekan manhajnya, wasu'i mu'taqadihi, dan kejelekan akidahnya. Walam yazal da'uban ala hadha, beliau terus berjalan di atas prinsipnya ini, jahidan fihi, berjuang di dalamnya. Ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mengharap wajah Allah, ila an laqiyallahu azza wa jalla, hingga Allah, hingga berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Ini Abdullah Ahmad bin Aun bin Ahmad bin Aunillah. Fil mulhidin, lahu fil mulhidin atharun mashhuratun wa waqai'un madhkuratun. Beliau memiliki sikap yang masyhur, sikap yang jelas terhadap orang-orang yang menyimpang, dan ada peristiwa-peristiwa yang selalu diingat soal sikap-sikapnya terhadap orang-orang yang menyimpang. Nah, seperti ini ya keadaan Imam Ahmad bin Aunillah Abu Ja'far. Ini salah satu contoh bagaimana para salaf kita dalam sikapnya terhadap ahlul bidah. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita memasuki prinsip dawah salafiyah yang terakhir, yaitu yang ke-10. Iltizamuna bil kitabi was sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dalam segenap urusan dan dalam setiap keadaan. Jadi prinsip dawah salafiyah yang terakhir, yang ke-10, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dalam segenap urusan dan dalam setiap keadaan. Nah, qala iltizamuna bil kitabi was sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina huwa aslul usul wal hakimu alaiha. Kata Syekh Abdus Salam rahimahullahu ta'ala, berpegang teguhnya kita terhadap kitab dan sunnah dalam segenap urusan-urusan kita dan setiap keadaan kita adalah merupakan aslul usul, prinsip yang sangat mendasar. Prinsip yang sangat mendasar. Wal hakim alaiha, dan sebagai sesuatu yang menjadi penentu. Nah, sesuatu yang menjadi penentu, sesuatu yang menjadi hakim. Artinya segala sesuatu itu diukur dengan kitab dan sunnah. Urusan apapun disesuaikan, ditimbang dengan kitab dan sunnah. Demikian juga setiap keadaan selalu disesuaikan dengan kitab dan sunnah. Wuqufan 'inda qaulillahi 'azza wa jalla wa ma kana lil mu'minin wa dhalika wuqufan 'inda qaulillahi 'azza wa jalla wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Itu semua dalam rangka menyepakati, menyesuaikan dengan firman Allah Azza wa Jal, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, an yakuna lahumul khiyara min amrihim, kemudian memiliki pilihan lain. Ya, atau memilih urusan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar segala perkara itu ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memberikan keputusan dalam satu masalah, maka keputusan itulah yang harus kita pegang. Jangan kemudian kita mencari keputusan yang lain. Ya. Kalau kita mencari keputusan yang lain, maka itu berarti kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita telah sesat dengan kesesatan yang nyata waliyadz billah. Karena itu para salaf, mereka menimbang segala urusannya di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ini menjadi prinsip hidupnya, prinsip dakwahnya, prinsip dalam beragamanya. Seperti ini. Ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru ke jalan Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, pemutus perkara di tengah-tengah mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ulaika atau wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kewajiban setiap mukmin adalah tunduk di hadapan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka seorang mukmin yang baik akan mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kalimat inilah yang akan mengantarkan seseorang, dalam hal ini seorang mukmin, kepada keberuntungan. Karena ayat ini diakhiri dengan firman-Nya, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Qala wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin menang, kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, jadikan salah satu sebabnya adalah dengan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dalam segenap urusan-urusan kita. Ila qawlihi, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran Surat An-Nur. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alayhi hummila wa 'alaykum ma humiltum, jika kalian berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul adalah yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian adalah yang dibebankan kepada kalian. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaatinya, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin, tidak ada tanggung jawab atas Rasul melainkan hanya menyampaikan keterangan secara jelas dan gamblang. Nah, kata Syekh Abdus Salam, wal ayatu fil hadfi 'alal kitabi was sunnah wal amri bit tamassuki bihima katsiratun jiddan. Ayat-ayat yang berisi dorongan, motivasi untuk berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta perintah berpegang teguh kepada keduanya sangat banyak sekali. Ya. Wal ahadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadzalik, demikian juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak jumlahnya, yang isinya soal motivasi berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, dan perintah juga berpegang teguh kepada keduanya. Wa min hadi, antaranya ma tsabata fi sahihi Muslim, sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bi hajjatil wada akbaru jam'in lil muslimin wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitabullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada saat haji wada, kata beliau, qad taraktu fikum, aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat. Sesuatu yang dimaksud adalah kitabullah, kitab Allah. وثبت ايضا في مستدرك الحاكم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. Ada juga hadis dalam Mustadrak Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'ai." Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. "Lan tadhillu idza tamassaktum bihima." Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullah wa sunnati. Yang dimaksud adalah kitab Allah dan sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Jadi dalam hadis ini ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan tentang jaminan keselamatan. Ya, siapapun yang ingin selamat hendaknya berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para salaful ummah, dalam hal ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan generasi yang datang setelahnya, karena tidak ada jaminan kebenaran dalam memahami Quran dan sunnah kecuali pemahaman mereka. Kalau pemahaman mereka, ada jaminan kebenaran di dalamnya. Nah, dan ini hal yang dibutuhkan pada zaman sekarang. Kita tidak boleh hanya sekedar mengajak umat kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi juga harus memberikan penekanan agar ketika mereka kembali kepada Quran dan Sunnah, itu harus dengan pemahaman siapa? Salaful Ummah. Karena jumlah yang mengajak kepada Quran dan Sunnah di zaman sekarang yang mengatasnamakan Islam itu sangat banyak sekali. Dan nyatanya ya, yang terjadi adalah menyelisihi Quran dan Sunnah. Kasihan umat. Kasihan umat. Maka sangat wajar kalau Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan bahwa seseorang mengatakan Muslim di zaman sekarang, sekedar mengatakan Muslim saja itu tidak cukup. Tapi harus disertai dengan kata salafi. Ana muslimun salafi. Muttabi'un li kitabillah wa sunnati rasulillah s.a.w. ala fahmi salafil ummah. Saya seorang muslim salafi. Mengikuti Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, cukup hanya sekedar mengatakan saya muslim. Firaqul mubtadi'ah, kelompok-kelompok bid'ah, itu semua juga mengatakan kami muslim. Tidak cukup di zaman sekarang kita mengatakan ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena kelompok-kelompok bid'ah, hizbiyun, ya, dengan segala ragam dan macamnya, semua mengatakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Ketika kita beri tambahan dengan pemahaman salaful ummah, maka ini secara otomatis membedakan antara kita dengan mereka. Zaman sekarang adalah zaman yang kita butuh tamayyuz di dalamnya. Kita butuh menampakkan ciri khas kita. Kita butuh menampakkan bahwa kita beda dengan mereka, tidak sama. Ya. Butuh, karena zaman sekarang adalah zaman syubhat. Zaman banyak syubhat, zaman fitnah. Seseorang harus punya sikap yang jelas dalam sesuatu. Jangan abu-abu, jangan setengah-setengah, pilih A atau B, B. Jangan A sedikit B, B sedikit A, jangan. Jangan A dan B. Jangan plus minus. Kalau plus, plus. Kalau minus, minus sekalian. Ya. Harus jelas zaman sekarang. Zaman fitnah, zaman syubhat. Supaya umat itu tidak bingung. Zaman dulu saja, para salaf, mereka telah mengupayakan hal ini. Zaman dulu. Yang boleh dikatakan fitnahnya mungkin tidak seperti zaman sekarang. Yang boleh dikatakan para ulama pada saat itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan zaman sekarang. Meskipun demikian, para salaf telah melakukan tamayyuz dalam kehidupannya, dalam beragamanya. Memisahkan diri. Membedakan diri dengan selainnya. Dengan mubtadi'ah. Maka kita sekarang butuh untuk seperti itu. Lebih-lebih. Harus menampakkan perbedaan. Bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah bukan khawarij. Kita salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah, bukan mu'tazilah. Kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, bukan hizbi. Harus menampakkan perbedaan itu. Dalam segala hal yang kita mampui. Dalam manhaj, dalam muamalah, dalam akhlak. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Ya, untuk seperti itu. Sekarang bukan zamannya lagi talawun. Lawan sudah lewat, ya kan? Sekarang ini zamannya kita harus tamayyuz. Bersama siapa Anda? Bersama ulama kibar atau tidak? Itu aja, ya kan? Zaman sekarang gitu. Kalau bersama dengan ulama kibar, mari bersama kami. Kalau tidak, sana. Sekarang harus begitu. Karena sekarang ini banyak orang yang mengatakan kembali ke kibar, kembali ke kibar, kembali ke kibar. Ternyata kepada sosok tertentu. Bukan kibar. Harus jelas siapa man kibarukum. Siapa kibar Anda? Siapa yang Anda maksud? Dengan kata-kata kibar, ulama kibar, siapa yang Anda maksud? Kibar adalah fulan-fulan. La. Bukan. Kibar zaman sekarang adalah fulan-fulan-fulan. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Shalih Al-Fauzi. Kibar zaman sekarang. Syekh Ubaid. Hatta Syekh Rabi menasihatkan agar kita kembali kepada ulama seperti Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Sekarang kita semua dituntut untuk stop, memisahkan diri. Yang jelaslah kibarnya, jangan kibar-kibar tapi abu-abu. Yang jelas kalau kibar-kibar, kalau bukan-bukan. Zaman sekarang butuh bimbingannya kibar. Zaman fitnah. Fitnahnya sekarang fitnah yang mencatut-catut nama ulama. Mengangkat ulama yang satu dan berupaya untuk menjatuhkan ulama yang lainnya. Dalam kondisi yang seperti ini kita perlu kembali kepada kibar, kepada Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Nah, kalau kita ingin selamat. Oh, fanatik, ta'assub. Bukan, ini bukan fanatik, ini bukan ta'assub. Lalu apa? Ini dalam rangka mengikuti mereka karena mereka terbukti sepanjang perjalanan hidupnya selalu berada di atas kekokohan, istiqomah. Jelas. Wakifnya selalu jelas dari masa ke masa. Sekian fitnah telah dilalui. Muncul fitnah ini, jelas mauqifnya. Muncul fitnah ini, jelas mauqifnya. Muncul fitnah ini, jelas mauqifnya. Sampai hari ini mauqifnya jelas. Bukankah itu yang lebih layak untuk kita ikuti? Jawabannya ya. Berarti bukan fanatik. Bukan soal fanatik, bukan soal ta'assub. Kalau kita mau fanatik, kita mau ta'assub kepada Rasulullah. Ya gak? Nah, tapi ini mencari keselamatan. Salamatul din la ya'diluhu syai. Keselamatan agama itu tidak sebanding dengan apapun. Tidak sebanding dengan apapun. Kita berani mengorbankan jiwa, raga demi menggapai keselamatan dalam apa? Agama. Ya. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. Sahabat ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما ketika menafsirkan firman Allah عز وجل di surat Thaha ayat 123, Famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, tadammana Allahu azza wa jal. Di ayat ini Allah azza wa jal memberikan jaminan liman qara'a al-Qur'an, kepada orang yang membaca Al-Qur'an, wattaba'a ma fihi, dan mengikuti apa yang ada di dalamnya. Apa jaminannya? Alla yadhilla bid dunya. Jaminannya adalah tidak akan tersesat di dunia. Wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan mengalami kebinasaan fil akhirah, di akhirat. Ya. Kalau di dunia selamat, enggak tersesat, di akhirat juga selamat, tidak binasa. Ini sesuatu yang kita harapkan bersama. Di dunia selamat, di akhirat pun demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang selalu kita minta. Wahai Rabb, atina, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kalau kita tanya kepada siapapun, apa sih yang kamu kejar? Pasti jawabannya selamat dunia akhirat. Seorang muslim pasti jawabannya selamat dunia akhirat. Saya ingin selamat di dunia dan akhirat. Ya. Sebenarnya kunci untuk bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, apa itu? Mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadhillu wa la yashqa, enggak akan tersesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Ini kuncinya kalau kita mau selamat. Nah, ini kuncinya. Qala fal iltizamu bil kitabi was sunnah amrun wajibun, maka berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, amrun wajibun, adalah perkara yang wajib. Wa yajibu 'ala ad-du'ati ila Allah an ya'tanu bihi 'inayatan 'azimatan. Dan wajib atas para dai yang mengajak umat ke jalan Allah untuk memperhatikan hal ini, 'inayatan 'azimatan, dengan perhatian yang besar. Wa an yaj'aluha nasba ayunihim, dan agar menjadikannya nasba ayunihim, ada di depan kedua matanya. Ya. Fa min ad-du'at walil asaf man yuqaddimu hawah wa ra'yahu 'ala kitabillah was sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, ada di antara dai, orang-orang yang menyeru umat ke jalan Allah, sangat disayangkan memang, yang man yuqaddimu hawah wa ra'yah, yang lebih cenderung mengedepankan hawa nafsunya dan ra'yunya daripada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala sallam. Ada, bahkan bisa dikatakan jumlahnya cenderung lebih banyak dai-dai yang seperti ini dibandingkan dengan dai-dai yang selalu menjadikan Quran dan Sunnah ada di hadapan kedua matanya. Jumlahnya lebih sedikit. Ya. Makanya wajar kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tazalu ta'ifatu min ummati wahirina 'alal haq." Akan tetap ada ta'ifah, sekelompok kecil, tidak banyak, dari kalangan umatku yang mereka tetap eksis di atas kebenaran, mengajak manusia ke jalan Allah dengan kitab dan sunnah. Sangat sedikit. Kebanyakannya mengajak umat ke jalan Allah, tetapi lebih mendahulukan hawa nafsunya dan ra'yunya. Wa in kana yusammi hadzal hawa aw hadzal ra'y musamman akhar liyubarrir bihi hadhihi al-mukhalafah fa inna hadhihi tasmiyata la tusminu wa la tughni min ju. Meskipun hawa nafsu yang lebih dikedepankan dan ro'yu yang lebih dikedepankan ini dinamai dengan nama yang lain. Liyubarrir bihi hadihil mukhalafah, sebagai alasan untuk membolehkan penyimpangan ini, penyelisihan ini, maka sesungguhnya penamaan ini penamaan yang tidak bisa mengenyangkan dari rasa lapar. Artinya penamaan yang sia-sia. Hawa nafsu tetaplah hawa nafsu meskipun dinamai dengan nama yang lain. Ro'yu tetaplah ro'yu walaupun dinamai dengan nama yang lain. Adakah nama lain dari kitabullah dan sunnah rasul? Nah, kitabullah dan sunnah rasul jelas. Maka segala hal yang bertolak belakang dengan Quran dan sunnah berarti batil. Apapun namanya, sekalipun namanya bukan hawa nafsu, tetap batil kalau ujung-ujungnya menyelisihi kitab dan sunnah. Ya. Sekalipun namanya bukan ro'yu, tapi kalau ujung-ujungnya menyelisihi Quran dan sunnah, maka tetaplah apa? Ro'yu. Jadi jangan tertipu dengan nama, apalagi zaman sekarang, ya kan? Jangan tertipu dengan nama, jangan tertipu dengan kata-kata. Seperti kibar saja tadi, ya kan? Banyak orang yang tertipu dengan kata-kata kibar. Ternyata bukan kibar rujukannya. Jadi jangan tertipu. Ya. Tetap sesuatu yang nyata itu akan kentara. Zaman sekarang banyak orang yang mengemas kebatilan dengan sesuatu yang baik. Jadi kita harus lebih waspada. Kita harus lebih waspada. Dan subhanallah, kita banyak belajar dari fitnah-fitnah yang terjadi. Akan mendorong kita untuk lebih berhati-hati, mendorong kita untuk lebih mawas diri. Tidak terlalu percaya diri. Menjadi motivasi bagi kita betapa pentingnya kita berhubungan dengan para ulama, tidak terlepas dari bimbingan mereka, dan betapa pentingnya ilmu din. Kita harus konsentrasi dalam tafaqquh fid din, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, minta istiqomahan kepada Allah, istighfar zaman sekarang. Semua fitnah yang terjadi yang kita lalui mendidik kita pada dasarnya. Ya, mendidik. Nah, bukan dalam rangka membuat keraguan. Jangan sampai berpikir, wah, saya mengikuti manhaj salaf, tapi rupanya ini fitnah gak selesai-selesai. Terus terjadi. Kalau antum tetap di atas manhaj salaf, itu jauh lebih selamat bagi antum dibandingkan dengan antum keluar dari manhaj salaf menghadapi fitnah juga. Ya. Keluar meninggalkan manhaj salaf ternyata menghadapi fitnah juga. Fitnah ini, fitnah ini, fitnah ini. Lebih celaka. Maka jangan patah semangat. Maju terus pantang mundur. Tidak ada manhaj yang selamat kecuali manhaj salaf. Fitnah tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup. Terus terjadi sampai nanti ujung-ujungnya fitnah yang paling besar yang akan terjadi, fitnah Dajjal terakhir. Selama itu belum muncul, akan terjadi fitnah demi fitnah terus. Dan ingat, ini semua dalam rangka mendidik kita agar kita menjadi lebih baik, agar kita menjadi orang yang lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih banyak belajar, minta keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jal agar diwafatkan di atas manhaj yang lurus. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikut sertakan aku dengan orang-orang yang saleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb, La tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Istiqomahkan kami semua di atas manhaj salaf hingga ajal menjemput kami. Harus lebih semangat. Jangan berpikir negatif. Fitnah sudah menjadi ketetapan Allah. Bahkan janji Allah dalam Al-Quran pun seperti itu. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan setelah mengatakan beriman? Enggak akan dikasih fitnah, cobaan, ujian. Sementara semua generasi manusia dari sejak awal sudah ditimpakan fitnah, ujian, cobaan kepada mereka. Dengan itu akan terpisah mana yang sadaqu, yang jujur, dan mana yang kadzabu, yang dusta. Akan terpisahkan dengan sendirinya. Fitnah yang terjadi belakangan ini terus berlangsung, itu dalam rangka penyaringan. Allah akan menyaring. Allah akan menyaring. Allah akan membersihkan mana-mana yang jujur, yang benar, mana-mana yang tidak. Maka kita harus banyak berdoa agar diberikan keistiqomahan dan kekokohan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi hawa nafsu, ro'yu, ya sekalipun dinamai dengan nama yang lain, tetaplah seperti itu. La tusminu wa la tughni min jul. Tidak akan dapat mengenyangkan dari rasa lapar. Tidak akan membuat gemuk dari yang asalnya kurus. Gak ada faidahnya sama sekali. Nah, hawa nafsu tetaplah hawa nafsu. Ro'yu tetaplah ro'yu. Keduanya bertolak belakang dengan kitab dan sunnah. Wala tanfa'u syai'an indallah. Tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jal. Kenapa? Li'annal asma la tughayyiru haqiqatal musammayat. Karena nama itu tidak akan merubah hakikat penamaannya. Ya. Nama tidak merubah hakikat penamaannya. Khamar tetaplah khamar, sekalipun dinamai dengan brandy, whisky. Tetaplah khamar. Judi tetaplah judi, sekalipun dinamai dengan nama-nama yang lain. Prostitusi, zina tetaplah zina, sekalipun dilabeli dengan istilah-istilah lain. Mau nikah siri online atau apapun itu, tetaplah zina, prostitusi. Kalau di dalamnya terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap kitab dan sunnah. Sihir tetaplah sihir, meskipun dinamai dengan nama-nama yang lain. Ya, meskipun dinamai dengan white magic misalnya, tetaplah sihir. Ya. Kesyirikan tetaplah kesyirikan, sekalipun dinamai dengan nama-nama yang lain. Tetap, ya, nama tidak akan merubah hakikat yang dinamainya. Yang jadi patokan adalah hakikatnya, bukan apa namanya, tapi hakikatnya. Kalau nama sih bisa diakui oleh banyak orang, setiap orang bisa membuat nama. Cara menilainya bukan dari segi namanya, tapi apa hakikatnya. Kalau hakikatnya baik, betul, sesuai dengan kitab dan sunnah, maka ini baik. Kalau tidak, maka tidak baik. Seluruh ahlul bidah, hizbiyun, kan omongannya, kata-katanya, propagandanya, bahkan tulisan-tulisannya, itu kembali kepada Quran dan sunnah. Ya. Tapi itu semua tidak merubah aslinya, ya, tidak merubah hakikat mereka. Nah, falladzina yaj'aluna maslahata ad-da'wah, mu'aradatan lil kitabi was sunnah fayuqaddimunaha ala nususil kitabi was sunnah haula qad dhallu sawa as-sabil. Maka orang-orang yang menjadikan maslahat dakwah bertentangan dengan Quran dan sunnah, di mana mereka mendahulukan maslahat dakwah daripada nas-nas kitab dan sunnah, sungguh mereka telah sesat, menyimpang sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Sekarang banyak orang yang ketika melakukan sesuatu kemudian bertolak belakang dengan Quran dan sunnah, alasannya maslahat dakwah. Gak apa-apa ini untuk maslahat dakwah. Bertolak belakang dengan Quran dan sunnah, gak apa-apa. Ini untuk maslahat dakwah. Kalau untuk maslahat dakwah, gak apa-apa. Orang-orang yang seperti ini, yang menjadikan maslahat dakwah bertentangan dengan Quran dan sunnah, adalah orang-orang yang dhallu sawa as-sabil, menyimpang dari jalan yang lurus. Bukan maslahat dakwah kalau ternyata isinya bertentangan dengan Quran dan sunnah. Justru sesuatu yang bisa membahayakan, sesuatu yang bisa mencelakakan. Maslahat dakwah itu kata-kata yang memang paling mudah digunakan oleh banyak orang. Untuk menutupi keborokannya, menutupi aibnya, terutama hizbiyun yang sering menggunakan istilah maslahat dakwah, akhirnya karena sering menggunakan kata-kata maslahat dakwah, dakwah mereka menjadi dakwah maslahiyah, dakwah untuk mendapatkan apa? Kemaslahatan. Ya. Dakwah untuk mendapatkan kemaslahatan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah ba'da zuhur kita lanjutkan kembali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.